إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا كتاب مسيد لامكم larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala ya dalam al-mulakhas fi syarh kitab tauhid. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk pada ucapan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berdusta, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan aku jujur. Nah, ini asar yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya dalam bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala menjelaskan berkaitan dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini. Kata beliau, yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iqsami billahi 'ala shay'in ana kadhibun fihi ahabbu ilayya min aqsami bighairillahi 'ala shay'in ana shadiqun fihi. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, ya kata beliau Syekh rahimahullah taala hafizahullah taala, fi ahabu ilayya min aqsami bi ghairillah 'ala shay'in ana shadiqun fihi, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah ya dengan menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala nam dalam permasalahan yang aku jujur padanya. Nah, kata beliau, wa innama rajjaha al-halfa billahi kadziban al-halfa bighairihi shadiqan li'anna al-halfa billah fi hadhihi al-hala fihi hasanatu tauhid wa fihi sayyi'atu al-kadhib wal-halfu bighairihi shadiqan fihi hasanatu as-sidqi wa sayyi'atu asy-syirk. Naam. Kata beliau, ucapan Ibnu Mas'ud ini, nah, yang menjelaskan bahwasanya beliau itu lebih senang bersumpah menggunakan nama Allah walaupun dalam permasalahan yang beliau dusta padanya, itu lebih beliau cintai daripada bersumpah dalam sesuatu perkara namun menggunakan nama selain Allah tapi jujur padanya. Kenapa hal ini disebutkan oleh beliau Ibnu Mas'ud? Kata beliau, Asyhadu Dr. Saleh Fauzan, dikarenakan berdusta atau bersumpah dengan Allah dalam sesuatu yang itu merupakan dusta. Naam. Taib. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau lebih memilih untuk bersumpah dengan menggunakan nama Allah dalam keadaan berdusta daripada bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah namun jujur. Dikarenakan kata beliau, bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala ya dalam sesuatu yang dusta, ini kata beliau, fihi hasanatut tauhid, padanya terdapat kebaikan tauhid, baiknya tauhid seseorang dia bersumpah dengan nama Allah tapi dalam perkara yang dusta. Naam. Wa fihi sayyatul kadzib, dan padanya terdapat keburukan kedustaan. Ini bersumpah menggunakan nama Allah dalam perkara yang dusta, itu padanya terdapat kebaikan tauhid dan padanya terdapat keburukan kedustaan. Nah, adapun bersumpah dengan selain nama Allah dalam suatu permasalahan yang dia jujur padanya, kata beliau, fihi hasanatu sidqi, padanya terdapat kebaikan kejujuran. Ya. Naam. Wa sayyi'atu syirki, namun padanya juga terdapat keburukan yang namanya kesyirikan. Baik. Kata beliau, wa hasanatu tauhid a'zham min hasanati sidqi. Baiknya tauhid itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Naam. Daripada baiknya kejujuran. Baik. Wasayyatul kadzib ashal min sayyati syirki. Ya, keburukan dari sisi kedustaan itu lebih mudah. Buruknya kedustaan itu lebih mudah daripada buruknya kesyirikan. Sama-sama perkara yang tidak baik. Ya, dusta dan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, perkara dusta ini lebih mudah, lebih ringan dibandingkan perkara syirik. Nah, ini penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Nah. Baik. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkanlah keterkaitan antara asar ini dengan bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, annahu yadullu ala tahrimil halfi bi ghairillah. Bahasanya apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya ya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bersumpah dalam sesuatu yang jujur, dalam permasalahan jujur, tapi kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang diharamkan. Naam. Baik. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nanti akan disebutkan oleh beliau, ketika kita dihadapkan pada dua permasalahan yang dua-duanya bersama-sama dosa, yang mau tidak mau kita akan terjatuh pada salah satu dari keduanya, maka pilih yang paling ringan. apa? Yang paling ringan dosanya. Itu apa? Kalau memang kita berada di dua keadaan yang mau tidak mau kita terjatuh dari salah satunya. Nah, taib. Sebagaimana yang disebutkan di sini, bersumpah dengan selain nama Allah, syirik. Nah, berdusta, perkara yang dosa, sama-sama dosa. Namun ketika seseorang itu dia ketika tidak mau terjatuh dari keduanya, maka pilih yang paling ringan, yakni dusta. Kenapa? Karena ketika seseorang dia itu bersumpah dengan nama Allah, walaupun dia berdusta, yang ini dilarang dalam syariat Islam, ya, namun masih menunjukkan tentang bagusnya tauhid dia. Berbeda halnya dengan apa? Seseorang yang dia itu jujur, namun dia bersumpah dengan selain nama Allah, menunjukkan apa? Rusaknya akidah dia. Naam. Rusak akidah dengan terjatuhnya seseorang pada dosa, lebih ringan mana? Dusta, lebih ringan. Taib. Adapun rusaknya akidahnya seseorang terjatuh dalam kesyirikan, ini dosa yang besar daripada al-kabair. Al-kadib, dusta, merupakan salah satu dari dosa besar. Namun ingat, syirkun asgar, syirik kecil, di antaranya ialah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar daripada al-kaba'ir yang lain. Nah, makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang aku dusta padanya itu lebih aku cintai daripada apa? Aku bersumpah dengan selain nama Allah dalam permasalahan aku jujur padanya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang pertama ialah tahrimu halfi bi ghairillah. Dari ucapan Ibnu Mas'ud ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya, ya, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Haramnya bersumpah dengan selain nama Allah atau selain dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, anna syirkal asghar a'zham min kaba'ir. Ya, anna syirkal asghar a'zham min kaba'iriz dzunub kal kadhibi wa nahwihi min al-kaba'ir. Naam. Faedah yang kedua ialah bahwasanya asyirkul asghar, syirik kecil, itu lebih besar, ya, daripada kaba'iriz dzunub, dosa-dosa besar seperti al-kadzib, berdusta. Dusta ini apa? Salah satu dosa besar. Ya, karena diancam dengan neraka. Di antara ciri-ciri dosa besar ialah pelakunya mendapat ancaman dengan neraka, atau diancam tidak masuk surga, atau tidak mencium bau surga. Itu di antara ciri-ciri dosa kabair. Atau pada dosa tersebut terdapat hukuman had, yakni hukuman had yaitu hukuman yang ditetapkan dalam syariat, seperti apa? Mencuri, potong tangan, zina, dirajam. Ini apa? Contoh-contoh dosa kabair. Naam. Kata beliau di sini, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Seperti apa? Dosa berdusta. Berdusta ini adalah salah satu dari al-kabair, dosa besar. Namun masih kecil dibandingkan dengan apa? Asyirkul asghar. Dibandingkan dengan syirik kecil. Naam. Wa nahwihi minal kabair, atau dosa yang lainnya dari dosa-dosa kabair. Naam. Mau dosa zina, mencuri, korupsi, membunuh, itu masih kecil dibandingkan dengan apa? Dosa syirik asghar. Naam. Kemudian faedah yang ketiga, jawazu irtikabi aqalli syarraini dararan idza kana la budda min ahadihima. Dari ucapan Ibnu Mas'ud ini menjelaskan kepada kita diperbolehkan, ya, untuk kita naam ketika dihadapkan dengan dua permasalahan yang sama-sama memudaratkan atau sama-sama dosa, yang mau tidak mau kita itu terjatuh padanya, maka kita disuruh untuk memilih yang paling kecil mudaratnya, yang paling kecil dosanya. Nah, ketika kita dihadapkan antara dosa maksiat secara umum dengan dosa, ya, syirik, ya, mau tidak mau kita terjatuh di antara keduanya, harus terjatuh salah satu dari keduanya, maka kita memilih yang apa? Maksiat. Nah, seperti apa? Berdusta, daripada apa? Hancur tauhid kita, walaupun sama-sama dosa. Nah, ini kata beliau, ketika kita dihadapkan dua permasalahan yang sama-sama memudaratkan, ya, ini berlaku, ini kaidah umum, entah itu dalam muamalah dan yang semisalnya, maka pilih dari kedua tersebut yang paling sedikit mudaratnya. Nah, kemudian faedah yang terakhir, diqqatu fiqhi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ucapan Ibnu Mas'ud ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang dalamnya fiqih Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, empat faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la قولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa fulan, ya, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak si fulan. Namun kata beliau, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian masya Allah summa syaa fulan, ya, kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Baik. Wa ja'a an Ibrahim An-Nakhai, dan dari Ibrahim An-Nakhai, annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udzu billahi wa bika an yakula billahi thumma bika qala wa yakulu lawla Allah thumma fulan wa la takulu lawla Allah wa fulan. Dan telah datang dari Ibrahim An-Nakhai bahwasanya beliau yakrah, naam, membenci, disebutkan di sini oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan, kariha yakrahu, atau masdarnya karah, karahia, naam, yang kita kenal dengan makruh. Naam, kata beliau, al karahatu fi urfi salaf yuradu biha at tahrim. Kenal para itu maksud dengan makruh ialah at-tahrim, yakni haram. Ketika mereka para salaf, kebiasaan mereka ketika ingin menyebut disebutkan sesuatu yang dia itu adalah haram, disebut dengan apa? Makruh. Sebagaimana ini dalam rangka apa? At-ta'adduban ma'Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wa karraha 'alaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah itu apa? Karraha ilaikum. Kalau diterjemahkan secara bahasa, membenci. Apakah Allah itu ya? Bukan membenci, mengharam. Karaha ilaikumul kufra, fusuq, kefasikan, ya. Wal isyan, dan juga kemaksiatan. Kefasikan, kekufuran, kemaksiatan itu bukan semata-mata dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah haramkan. Nah, dan inilah yang dipakai oleh mereka para salaf, ya, al-mutaqaddimin, dalam menyebutkan sesuatu yang haram. Mereka menggunakan lafaz apa? Makruh. Nah, sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala di sini, ya, kata beliau, al-karahatu fi ya at-tahrim, sesuatu yang makruh itu dikenal di kalangan para salaf, yang dimaksud ialah sesuatu yang haram. Naam. Di sini disebutkan bahwa Ibrahim An-Nakhai ini beliau membenci. Naam. Ucapan seseorang yang mengatakan a'udzu billahi wa bika, aku berlindung ya kepada Allah dan juga kepadamu. Menggunakan apa? Fat waw. Billahi wa bika. Wa yujawizu an yakula billahi summa bika, dan beliau yakni Ibrahim An-Nakhai membolehkan seseorang mengatakan a'udzu billahi summa bika, menggunakan lafaz apa? Summa. Naam. Qala, dan beliau mengatakan wa yaqul laula Allah summa fulan, ya, wala taqulu laula Allah wa fulan. Beliau juga membolehkan ucapan seseorang yang mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, ya, dan janganlah kalian mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, sekaligus menutupi bab ini. Nah, disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, menjelaskan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah radhiyallahu taala. Kata beliau, ya sallallahu alaihi wasallam an ya'tafa ismal makhluqi ala ismil khaliq bil wawi ba'da dzikril masyiati wa dahriha. لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه. Kata beliau Asyad Ibn Fawzan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, Nabi alaihi wasallam ya nama makhluk ya atas nama Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikutkan nama makhluk dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan huruf waw setelah penyebutan nama al-masyiah, kehendak atau yang semisal dengannya. Nah, ini yang beliau inginkan tadi. Ya, masyaallah wa syaa fulan. Baik. Kata dalam ilmu dikenal dengan huruf atof. Naam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi kita ketika menyebutkan berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah, kemudian kita menggunakan huruf waw. Huruf atof waw. Kenapa? Karena ilmu nahwu huruf atof waw ini memiliki makna apa? ditaswiyah, penyamaan. Kalau bukan karena kehendak Allah dan si fulan, berarti menyamakan apa? Kehendak Allah dan si fulan itu sama. Ini ketika apa? Kita menggunakan huruf atau waw. Nah, di anal ma'tufa biha yakunu musawiyan lil ma'tufi alaih. Karena kalau kita menggunakan huruf atau waw, itu berarti kita menyamakan masyiah, kehendaknya Allah, dengan apa? Makhluk itu sama. Likaunina nama wudi'at li mutlakil jam'i fala tattabi tartiban wala taqiban. Dikarenakan ketika kita menggunakan huruf waw atau waw dalam permasalahan masyiahnya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sambung dengan waw, menggunakan huruf waw dalam kehendaknya manusia, ini memiliki makna mutlakil jam'i, yakni sama antara kehendak Allah dengan makhluk, ya, tidak ada urutannya dan tidak ada jeda waktu, ya, sama-sama. Ketika kita mengatakan masya Allah wa fulan, yakni kehendak Allah itu bersamaan dengan kehendak si fulan, itu maknanya. Baik. Wa taswiyatul makhluk bidzalik syirkun. Dalam keadaan menyamakan, ya, makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ini suatu, ya, menyamakan makhluk dengan Allah, apa? Tidak menyamakan makhluk dengan Allah, fata isa kamis li syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini larangan. Baik, menggunakan huruf waw atau pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala seperti masyiah. Kita mengatakan masya Allah wa fulan. Nah, wizu afa al-makhluq 'ala al-khaliq bi. Namun yang diperbolehkan itu ialah kita menggunakan huruf ataf summa, ya, masya Allah summa wa fulan. Nah, kenapa? Li'anna biha yakunu mutarakhian anil ma'tufi alai, ya, fala. Dikarenakan ketika kita menggunakan huruf summa, huruf ataf summa sebagai ganti dari huruf waw, ini menunjukkan tentang apa? Ada jeda waktu. Nah, yakni kita tidak menyamakan kehendak Allah dengan makhluk. Jadi ketika kita mengatakan masya Allah summa fulan, itu makna ialah kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian ini berarti apa? Ada jeda waktu. Wa fulan, baru si fulan. Nah, ini diperbolehkan. Nah, kemudian kata beliau, wal asaru al marwiyu an nakhai yufidu ma afadahu al hadis. Kemudian ucapan Imam An-Nakhai rahimahullah ta'ala ini sebagaimana inginkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala yang ucapan Nabi SAW, ya. Baik. Kemudian itu penjelasan berkaitan dengan hadis Hudzaifah, ya. Maka dibedakan ketika kita menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan kehendak atau sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin melanjutkan dengan makhluk, maka menggunakan apa? Huruf summa. Naam. Karena atau menggunakan summa ini menunjukkan apa? Adanya jeda waktu. Ya, ini kita tidak menyamakan antara kehendak Allah atau sesuatu yang dikhususkan bagi Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya. Naam. Kemudian kata beliau, wa yahtasu hadzal hukm wa huwa al-audhu bil makhluq bil makhluqin al-ahya. alladhi lahum qudrah dunal amwat wal ajizin fala yajuzu an yusnada ilaihim syai'un. Naam. Kemudian kata beliau, dan khususkan dalam hukum yang dalam berlindung kepada makhluk, ya, al-aud makhluk. Naam. Ini dikhususkan ya kepada mereka yang masih hidup. Naam. A'udzu perlindungan kepada Allah. Kemudian si fulan, si fulan, fulan di sini orang yang kita minta perlindungan dengan dia harus adalah apa? Orang yang hidup. Ya, orang yang hidup bisa apa? Melakukan aktivitas, bisa menolong kita. Ada al-tahun kudra yang dia itu apa? Punya kemampuan. Nah, dunal amwat, dan bukan orang mati. Kita apa mati dalam tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong kita, jangankan menolong kita, dirinya sendiri saja belum tahu, ya. Wal ajizin, begitu pula kepada orang lemah, tidak boleh kita minta perlindungan kepada apa, orang yang lemah, ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Orang yang kuat meminta perlindungan kepada apa, orang yang lemah. Nah, ini diperbolehkan. Ketika ada orang yang meminta perlindungan kepada mayat sudah meninggal, siapapun dia, entah dikatakan ya, atau seorang ulama yang telah meninggal dunia, dia meminta ulama tersebut atau wali tersebut, atau dia meminta perlindungan kepada seseorang yang lemah, maka pada dirinya, yakni orang yang minta perlindungan tadi, ada keyakinan tersendiri, ya, rusaknya keyakinan dia. Nah, maka meminta makhluk itu harus orangnya itu hidup dan dia bukan lemah dan mati. Baik. Kemudian penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan Hafizullah berkaitan hadis Huzaifah radhiyallahu ta'ala dan juga athar Al-Imam An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan ya munasabat wal perkataan antara hadis Huzaifah dan juga athar Al-Imam dengan berkaitan dengan firman Allah wa antum ta'lamun, larangan dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan dua asar ini? Kata beliau, annahuma yadullani ala nahyi an qali ma syaa Allah wa syaa fulan wa nahwi dzalik. Asar tersebut hadis Nabi telaan dan juga asar dari Imam An-Nakhai kedua menjelaskan kepada kita tentang larangan dari ucapan kalau bukan kehendak si fulan, kalau bukan kehendak dan kehendak si fulan, ya, atau wana udah, atau ucapan-ucapan yang semisal dengan. Nah, ini sudah lewat ya pembahasannya ya, seperti apa ucapan seseorang yang kalau bukan karena kucing itu mungkin saya sudah ditabrak mobil. Memang ucapan yang mengandung apa? Unsur kesyirikan. Selamat. Ya tentunya bahaya. Nah, dan yang semisal itu, ya telah kita bahas. Kenapa hal yang demikian itu mitikhadil andadu lillahi alladhi na'anhu al-ayah asarha bin Abbas. Naam. Kata beliau, tersebut dilarang dikarenakan ucapan yang semisal dengan Masya Allah wa Masya Allah wa fulan wa sya'a fulan, ya, ini dilarang dikarenakan tersebut seseorang menjadikan tandingan bagi Allah SWT, ya, lewat, ya, pada awal bab dan juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Naam. Ini keterkaitan antara hadis dari Huzaifah dan asar dari Imam An-Nakhai, bahwasanya ucapan masya Allah wa sya'a fulan, ya, ini adalah ucapan yang dilarang dan itu termasuk ucapan, ya, yang mengandung makna menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Al-masyi'ah, kehendak. Ya. Baik. Makanya dilarang. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil, nah, dari hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, yang pertama ialah tahrimu qaul masyaallah wa syi'ta. Wa ma asbaha dzalika min al-alfaz inna fihi al-athfu 'ala Allah bil wawi li'annahu min ittikhadil andalah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya ucapan ma wa syi'ta. Ucapan apa? Kalau bukan karena Allah dan kamu. Ya. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Atau ucapan yang semisal dengan kalau bukan karena Allah dan si fulan, atau bukan kalau bukan karena bapak fulan, mungkin saya sudah enggak tahu yang seperti apa. Ini ucapan-ucapan apa? Yang haram. Ya. Baik. Karena dia menggunakan apa? Atau huruf waw. Nah, telah kita jelaskan dan ini termasuk apa? Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, jawazu qauli masyaallah tsumma syi'ta. Wa ma asbaha dzalika mimma fi al-athfu 'ala Allah tsumma liintifa'il mahdzur fihi. Ya, ini juga jelaskan kepada kita tentang diperbolehkan ucapan masya Allah tsumma syi'ta. Kalau karena kehendak Allah, ya, kehendak karena tsumma kemudian. Lafaz serupanya ini diperbolehkan. Yani kita menjadikan apa? Makhluk itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehendak Allah terlebih dahulu baru apa? Kehendak. Nah, ini di tekan. Baik. Pada akhir wa atil abdi wa anna tabi'atun li ma'atillahi ta'ala. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala ini menjelaskan kepada kita, ya, untuk menetapkan al-masyi'ah, ya, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan menetapkan kehendak namun ingat wa annaha tadi ma'atillah ta, kehendak kita, keinginan makhluk ini, keinginan kita itu mengikuti keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kita ingin, cita-cita mendahului mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Nah, tanya kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merancang semua yang kita inginkan, ya, semua rumus dan segala sesuatu yang kita inginkan, namun Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Nah, ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, faedah Fauzan hafiz menutupi yang disebut Syekh Muhammad bin Abdul Ini kamu kita belajar pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Naktafi ila huna, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.